bersamaku penuh kemiskinan dan penderitaan. Nasi jarang ku temui untuk makan tiap hari. Baju semata wayang, tidur pun beralas koran. Itulah hidupku, anak jalanan. Mengapa engkau mencintai diriku? Tanpa harta benda, sedangkan diriku tak punya apa-apa, hanya air mata jadi saksi derita. Sebatang kara tanpa ayah bunda, sedangkan dirimu anak orang kaya. Janganlah engkau mencintai diriku. Tanpa harta benda, sedangkan diriku tak punya apa-apa, hanya air mata jadi saksi derita. Sebatang kara tanpa ayah bunda, sedangkan dirimu anak orang kaya. Ku takut nanti engkau akan kecewa. Hidup bersamaku penuh kemiskinan dan penderitaan. Nasi jarang ku temui untuk makan tiap hari. Baju semata wayang, tidur pun beralih.